Oke. Kali ini langsung aja yang kedua kalinya bareng-bareng Adela. Oke, kali ini yang kedua kalinya masih kalem-kalem lagi. Tidak.